Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab tafsir yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di yang kita telah sampai pada surat An-Naba dan kita telah sampai pada ayat yang ke-36 ya. Terakhir pertemuan kita telah sampai pada ayat yang ke-36. Kemudian kita lanjutkan insyaallah pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-40. Qala ta'ala Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Yaitu Rabb yang mengatur, yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. La yamlikuuna minhu khitaba, dan mereka tidak memiliki atau tidak dapat berbicara dengan Rabb mereka. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Hari di mana malaikat atau ar-ruh, ruh di sini terjadi beberapa, ada beberapa pendapat yang mengatakan ar-ruh di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sampai ada 6 akwal atau 6 perkat pendapat apa ar-ruh di dalam ayat ini, dan beliau rahimahullah taala yaitu Syekh Abdurrahman Anas As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Dan pada hari itu malaikat Jibril berdiri dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri soffan, yaitu bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzinalahu ar-rahman wa qala shawaba. Dan mereka itu tidak berbicara kecuali setelah izin dari Ar-Rahman, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan apa yang mereka katakan adalah perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq. Hari itu pasti terjadi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menghendaki, niscaya mereka menempuh jalan kembali menuju Rabb mereka. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian dengan azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana seseorang itu melihat apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka ketika berada di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkata orang-orang kafir, duhai seandainya kami ini, aku ini menjadi tanah. Ini adalah ayat dari ayat-ayat akhir dari surat An-Naba yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan subhanallah di sini susunannya sebagaimana yang antum, kalau antum mengikuti dari awal. Dari ayat pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, Allah menjelaskan amma yatasaalun. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada?" Bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya menerangkan keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut balasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya, Allah menyebutkan lawannya. Sebagaimana disebutkan kemarin bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan dua keadaan secara bersamaan. Ketika disebutkan tentang kebaikan, maka di situ disebutkan tentang kejelekan. Maka di sini disebutkan ketika Allah menyebutkan ahlun nar, yaitu balasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah, maka Allah pun menyebutkan keadaan orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu mafaza, maudhi'ul fawz, yaitu tempat keberuntungan atau tempat kemenangan, tempat keselamatan. Ini adalah dua atau thariqah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga seseorang yang dia membaca Al-Qur'an, maka ada di dalam dirinya itu targhib wa tarhib, yaitu dia semangat mengharapkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu senantiasa beriringan di antara sifat khauf dan roja. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa dan balasan yang mereka dapatkan atas ketakwaan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini, pada ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan ini untuk menyebutkan, untuk mengingatkan kembali tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah susunan dari surat An-Naba yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian berkata Syekh rahimahullah taala, ai alladzi a'tahum hadhil ataya wa rabbuhum, yang memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan ini adalah Rabbuhum, yaitu Allah, Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, itu bagi orang-orang yang bertakwa maka mereka akan mendapatkan hadaiq, yaitu kebun-kebun yang ada di dalam surga, wa kawaib, yaitu bidadari-bidadari. Kemudian disebutkan juga waka'san dihaqa, dan minuman-minuman yang ada di dalam surga. Maka ini adalah kenikmatan-kenikmatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardh, yaitu Rabb yang memelihara langit dan bumi. Alladzi khalaqaha wa dabbaraha, yang Allah ini menciptakannya dan memeliharanya. Kemudian Ar-Rahman alladzi rahmatuhu wasi'at kullasyai'in, yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Farabbahum wa rahimahum wa lataf bihim, maka Allah Subhanahu wa taala yang memelihara mereka, kemudian merahmati mereka dan bertindak lemah lembut terhadap mereka. Hatta adraku ma adraku, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kemudian disebutkan di sini tsumma dzakara 'azamatahu wa mulkahu al-'azima yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang rububiyahnya yaitu mengatur alam semesta, kemudian Allah menyebutkan tentang kekuasaan dan keagungannya pada hari kiamat. Wa anna jami'al khalqi kullahum dzalikal yaum sakitun la yatakallamuna. Seluruh makhluk pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sakitun, mereka terdiam, tidak bisa berbicara. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lainnya, wa khasa'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Jadi waktu itu seluruh suara itu merendahkan diri, tertunduk semua. Fala tasma'u illa hamsa. Tidak terdengar olehmu kecuali bisik-bisik. Ini keadaan pada hari kiamat. Bahkan para nabi alaihi salam mereka pun merasa ngeri dengan keadaan saat itu ketika didatangi oleh manusia untuk meminta syafaat kepada mereka. Mereka mengatakan nafsi-nafsi. Sampai datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba, dan mereka ini tidak bisa berbicara, tidak mampu berbicara dengan Rabb mereka, yaitu minhu, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan, diberi izin oleh Ar-Rahman, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Wa qala sawaba, dan dia berbicara atau berucap yang benar. Fala yatakallamu ahadun illa bihadaini asyartaini. Jadi pada saat itu tidak akan berbicara orang-orang kecuali orang yang memenuhi dua syarat. Syarat tersebut adalah an ya'zanallahu lahu fil kalam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya, memberi izin kepada orang tersebut untuk berbicara. Wa an yakuna ma takallama bihi sawaban, dan apa yang dia ucapkan, yang dia katakan adalah benar. Ini adalah dua syarat. Ketika hari kiamat, seseorang sanggup untuk berbicara. Li'anna dzalikal yaum, karena hari itu huwal haq. Hari itu adalah hari yang pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kapan terjadinya kepada kita untuk satu hikmah yang besar. Alladzi la yaruju fihi al-batil, yang tidak lagi berguna kebatilan pada saat itu. Wa la yanfa'u fihi al-kadzib, dan tidak juga bermanfaat kedustaan pada saat itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lainnya, ketika pada hari itu bukan lisan-lisan kita ditutup, dikunci. Allah tutup lisan-lisan kita sehingga tidak ada gunanya lagi kedustaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim." Pada hari itu Allah tutup lisan-lisan mereka. Bukan lisan yang berbicara pada saat hari kiamat nanti. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjulihim, dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi. Bimakanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia, yang mereka peroleh di dunia. Maka ini adalah peringatan bagi kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota badan kita kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala bahwasanya syukur itu bisa mencakup tiga keadaan. Yang pertama adalah dengan hati-hati kita, yaitu mengakui bahwasanya kenikmatan yang ada pada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mengucapkan syukur dan menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah senantiasa menggunakan seluruh anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari kiamat nanti kulit-kulit kita berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Sehingga apabila mereka telah berada di neraka, bersaksi atas mereka pendengaran-pendengaran mereka, apa yang telah dilakukan, apa yang telah didengar ketika di dunia, wa absaruhum dan mata-mata mereka akan bersaksi, wa juluduhum dan kulit-kulit mereka akan bersaksi pada hari kiamat nanti, bersaksi atas kita semua apa yang telah kita lakukan ketika di dunia. Kemudian qalu, berkata, itu berkata orang-orang yang memiliki penglihatan, pendengaran dan kulit-kulit tersebut, qalu wa qalu li juludihim, dan mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, bima syahid lima syahida lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kenapa kalian bersaksi atas kami, menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka kulit tersebut menjawab, qalu, mereka mengatakan, penglihatan, pendengaran dan kulit-kulit menjawab, mengatakan kepada Allah, kepada orang yang bertanya tadi, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syait, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, bisa berkata, dan Allah lah yang menjadikan kami untuk berkata. Maka ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hadir semua yang akan kita lakukan pada saat itu. Allah menyebutkan, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan itu hadir pada saat itu. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia hadir pada saat itu. Tidak ada yang terluput satupun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satupun ucapan yang diucapkan kecuali di sisinya, di dekatnya ada raqibu atid yang senantiasa mencatat apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, mencatat apa yang kita lakukan. Wajadu ma'amilu hadiro, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia hadir pada saat itu. Mali hadzal kitab la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Sampai-sampai orang-orang mengatakan, kitab apa ini? Tidak luput darinya sesuatu yang kecil maupun yang besar kecuali telah ada pada kitab tersebut. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. wala yanfa'u fi al-kadzib, maka tidak berguna lagi pada saat itu kedustaan. Wa fi dzalikal yaum, dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, yaqumur ruh, berdiri ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, alladhi huwa asyraful malaikah, yang malaikat Jibril alaihi salam ini adalah malaikat yang paling mulia. Wal malaikatu aidan yaqumul jami', dan seluruh malaikat pada saat itu berdiri saffan, yaitu bersaf-saf, khadi'ina lillah, mereka merendahkan diri, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yatakallamuna illa bima adhinallahu lahum bihi, kecuali mereka diizinkan mengucapkan hal itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian diteruskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa anzara, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat, memberikan targhib, kemudian memberikan tarhim, memberikan peringatan, wa basyara, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, wa anzara, dan memberikan peringatan, qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman sya'a takhadha ila rabbihi ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki berkeinginan untuk menempuh jalan kembali menuju Rabbnya, ay amalan, yaitu dengan amalan, wa qadima sidqin yarju ilaihi yaumal qiyamah, dan dengan ketinggian dan kejujuran akan kembali kepadanya pada hari kiamat nanti. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian tentang azab yang sudah dekat. Li'annahu qad azaffa muqbilan wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Dikarenakan siksa itu telah dekat dan mendekat, dan dikatakan wa kullu ma atin, dan setiap yang datang pasti dekat. Disebutkan sudah dekat bahwasanya yaumul qiyamah. Maka ada sebagian orang yang disesatkan oleh syaitan. Mereka mendustakan tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendustakan tentang hari kebangkitan. Dan ini memang sudah janji dari iblis ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya. Ketika mereka meminta penangguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, hum la'atiyannahum min baini aidihim, bahwasanya mereka akan senantiasa memberikan cobaan, memberikan godaan kepada manusia, dan mengatakan thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, yaitu mendatangi manusia, min baini aidihim wa min khalfihim, dari arah muka mereka dan dari arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari arah kanan, dari arah kiri. Maka ini adalah usaha syaitan untuk menjerumuskan seorang muslim. Didatangi dari berbagai arah. Tidak cukup dari depan, dari belakang, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, untuk menyesatkan mereka dan menemani mereka di neraka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan mendapatkan mereka ini kebanyakan bersyukur. Kebanyakan manusia adalah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana seseorang itu melihat apa yang telah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka ketika di dunia, dilihatkan pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil maupun yang besar. Disebutkan di ayat tadi wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia itu hadir, hadir saat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai hadzal ladzi yahimmuhu wa yafza'u ilaihi. Dan oleh karena ini orang-orang kafir pada saat itu mereka menyesal melihat apa yang telah mereka lakukan. Maka diperingatkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, fal yanzur fi hadhihi dunya ilaihi, maka lihatlah apa yang telah kita lakukan untuk hari itu ketika di dunia. Saat ini lihatlah apa yang telah kita lakukan untuk hari kebangkitan, untuk hari kiamat nanti. Apa amalan yang telah kita lakukan? Apa bekal yang telah kita siapkan? Maka di sini diingatkan oleh Syekh rahimahullah taala, fal yanzur fi hadhihi dunya ilahi, maka lihatlah di dunia ini untuk hari esok, untuk hari tersebut, apa yang telah kita lakukan? Apa amalan yang telah kita persiapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah, dan hendaknya setiap orang ini memperhatikan, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, maksud untuk hari, untuk yaumul akhir. Apa bekal yang telah dia siapkan? Apa amalan yang telah dia siapkan untuk hari tersebut? Karena penyesalan pada hari itu tiada guna lagi penyesalan. Fa in wajada khairan falyahmadillah, maka apabila dia mendapatkan kebaikan yang telah dia persiapkan untuk hari esok masa, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa ternyata dia mendapatkan selain kebaikan yang telah dia siapkan untuk hari esok, maka jangan cela orang lain, tapi celalah diri sendiri. Walihada kanal kafiru yatamannaunal maut, dan oleh karena ini orang kafir mereka berangan-angan untuk mati. Mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat memanggil hewan-hewan, kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, Allah putuskan perkara di antara mereka. Kambing yang tidak bertanduk melakukan qisas, melakukan pembalasan terhadap kambing yang bertanduk. Kemudian setelah selesai perkara di antara keduanya, maka Allah mengatakan kepadanya, kuni turaba, jadilah tanah. Maka jadilah hewan-hewan tersebut tanah. Dan pada saat inilah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, itu seandainya aku ini menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut. Karena hewan-hewan tersebut tidak disiksa, juga tidak dibalas. Jadi yang dilakukan, yang terjadi pada hari kiamat nanti ketika hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan untuk balasan, tapi untuk menyelesaikan perkara di antara hewan-hewan tersebut. Karena mereka bukan mukallaf, bukan yang dibebani syariat, sehingga tidak dibalas dengan surga ataupun neraka. Dan pada saat inilah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, dusa andainya aku ini menjadi tanah saja. Yaitu menjadi tanah, tidak dihisab, tidak diadab. Ya tamannaul mauta, mereka ini mengharapkan kematian, akan tetapi pada saat itu ketika penduduk surga telah masuk surga seluruhnya, penduduk neraka masuk ke dalam neraka semuanya, al-maut telah disembelih. Tidak ada lagi kematian pada saat itu. Kekal, abadi. Di dalam neraka abadi, di dalam surga juga abadi. Min syiddatil hasrati wan nadami. Jadi ucapan ini muncul dikarenakan sebab kecewaan dan putus asa dari mereka. Sampai ketika diazab di neraka, saking dahsyatnya azab yang mereka rasakan, mereka minta kepada penjaga neraka agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan saja. Mereka tidak kuat menahan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan kemarin, ketika mereka meminta minum, diberi minum oleh besi yang mendidih yang menghancurkan kulit-kulit mereka dan usus-usus mereka, maka tatkala kulit-kulit mereka hancur, usus-usus mereka hancur, Allah ganti dengan kulit-kulit yang baru. Terus seperti ini agar orang-orang tersebut merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan kepada Malik, wa nadau Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, bunuh sajalah kami oleh Rabbmu. Karena dahsyatnya siksaan yang mereka dapatkan. Maka ini adalah penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu di sini disebutkan oleh Syekh yang oleh Allah dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, maka perhatikanlah oleh setiap jiwa apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Maka jadikanlah untuk akhirat itu adalah waktu utama, bukan waktu sisa dari dunia. Karena disebutkan oleh seorang ulama yaitu Aun bin Abdullah rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh beliau dan ini terjadi pada zaman beliau rahimahullah ta'ala, inna man kana qablakum kanu yaj'aluna lidunya ma fadala minal akhirah atau min akhiratihim. Orang-orang dahulu sebelum kalian menjadikan waktu untuk dunia itu adalah sisa dari akhirat. Jadi mereka habiskan waktu mereka untuk akhirat mereka, kemudian untuk memenuhi dunia mereka, mereka gunakan waktu yang tersisa dari akhirat. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa innakumul yauma, adapun kalian pada saat ini, taj'aluna li akhiratikum ma fadla an dunyakum, kalian menjadikan waktu untuk akhirat kalian ini adalah waktu sisa dari dunia kalian. Sibuk dari pagi sampai malam atau mungkin sampai pagi lagi sibuk mencari dunia. Sehingga kadang di antara kita ada yang taklim dengan sisa-sisa semangat, sisa-sisa tenaga yang didapatkan muqaddimah dan penutupan. Itu pembukaan ustadznya innalhamdalillah dengan subhanakallahumma wa bihamdika, yang tengah-tengahnya terlewat dikarenakan ngantuk. Iya. Tahu-tahu sudah selesai taklimnya. Maka jadikanlah waktu untuk akhirat itu lebih utama, diutamakan dibandingkan waktu untuk dunia. Jangan dijadikan waktu untuk akhirat adalah sisa dari waktu kita di dunia. Maka ini adalah peringatan. Ini di zaman beliau rahimahullah ta'ala, berapa ratus tahun yang lalu. Iya. Mungkin kalau beliau melihat keadaan zaman sekarang, perkataan apa yang akan beliau katakan. Dahulu aja beliau sudah mengatakan seperti ini. Iya. Kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan, nas'alullah an yu'afina minal kufri wasyarri kullihi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kekufuran dan kejelekan seluruhnya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha dermawan dan maha mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan adalah Maha dermawan. Tam tafsir, kemudian selesai tafsir surat Amma, walhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir surat Amma. Ya, dinamakan Amma karena di awal surat disebutkan dengan Amma yatasaalun. Maka di sini disebutkan tafsir Amma atau tafsir juz Amma. Dan walhamdulillah bagi antum yang sudah menghafal surat ini bisa dimurojaah dengan makna yang telah atau tafsir yang telah disampaikan. Adapun antum yang belum hafal, dikhawatirkan hafalannya ternyata belum benar, jangan lupa untuk hadir pada untuk tetap mengikuti program Tahsinul Quran, ya. Program yang sebetulnya Masya Allah, kalau antum punya kesabaran luar biasa, ini adalah satu yang sebetulnya harus dimiliki seorang ahlu sunnah, seorang sunni, salafi. Dia bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kecuali memang tidak ada programnya. Antum mau belajar kemana bingung. Tapi sekarang sudah hampir 1 tahun ada programnya. Hanya tinggal dibutuhkan kesabaran. Karena tidak bisa langsung, ya. Antum 1 kali 2 kali pertemuan pengen bisa, jelas gak bisa, ya. Dibutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun untuk bisa meluruskan lisan-lisan yang sudah keliru di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Itu dibetulkan tidak bisa langsung, butuh proses. Dan itu dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, ya sudah, akhirnya selamanya tidak bisa, menyesal di kemudian hari. Maka mudah-mudahan bisa semangat kembali untuk melanjutkan program tersebut. Karena adalah satu aib seorang ahlu sunnah, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dan bisanya bukan karena tidak, tapi tidak mau belajar. Insyaallah pada pertemuan malam ini kita coba sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada tafsir surat An-Nazi'at. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.